Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyara ikhwani biddin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpahan nikmatnya kembali malam hari ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian dari pembahasan kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan kita masih di kitab Shalah bab Syurutish Shalah, bab syarat-syarat salat. Kita melanjutkan pembahasan dari hadis, dua hadis 205, 206 yang ada pada kitab saya. Wa an Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 'ala rakhilati haitsu tawajjahat bihi, muttafaqun alaih. Zada al-Bukhari yumi'u bi ra'sihi wa lam yakun yasna'uhu fil maktubati. Dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat di atas kendaraannya. Kemana mengarah kendaraan tersebut? Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Bukhari ada tambahan yumi'u bi ra'sihi. Beliau mengisyaratkan dengan kepala beliau. Walam yakun yasna'uhu fil maktubah, dan yang demikian beliau tidak kerjakan di salat wajib. Berarti ini adalah kejadiannya dalam salat sunnah. Dalam salat sunnah beliau salat di atas kendaraan. Hadis yang berikutnya, wali Abi Dawud min hadis Anas radhiyallahu anhu, wa kana idza safara fa arada ayyat tawwa'a fa arada ayyat tawwa'a istaqbala binaqatihi al-qiblata fa qabbara summa shalla haitsu kana wajhu rikabihi wa isnaduhu hasan. Dan pada riwayat Imam Abu Dawud dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah Rasulullah SAW apabila safar, bepergian, kemudian beliau ingin untuk salat sunnah, istaqbala binaqatihil qiblah, beliau menghadapkan dengan kendaraannya ke arah kiblat. Fakabbara, kemudian beliau bertakbir ketika sudah menghadap kiblat tersebut. Summa shallah, kemudian beliau salat haitsu kana wajhu rikabihi, kemana saja mengarah menghadap kendaraan beliau. Sanad hadis ini dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah hasan. 6. Dan dihasankan pula oleh Syekh Al-Albani, begitu juga Syekh Mukbil Al-Wada'i rahimahullahu taala. Ikhwan fillah jazakumullah, dari dua hadis ini yang sudah kita ambil faedah adalah salat sunnah di atas kendaraan itu adalah berlaku ketika safar. Salat sunnah boleh dilakukan di atas kendaraan itu berlaku ketika safar. Dan ini adalah pendapat jumhur para ulama. Pendapat jumhur para ulama. Dalil dari hadis yang telah kita baca tadi jelas menunjukkan wa kana idza safara, apabila safar. Kemudian juga lebih-lebih ditegaskan dalam riwayat Imam Bukhari wa lam yakun yasna'uhu fil maktubah. Beliau tidak kerjakan di salat maktubah, salat wajib. Ini berarti menunjukkan pertama salat sunnah, salat di atas kendaraan itu adalah dilakukan oleh Rasulullah SAW pada salat sunnah. Kemudian salat sunnah dikerjakan di atas kendaraan ketika safar. Ketika safar. Nah, adapun salat wajib di atas kendaraan ini sebagaimana yang sudah kita jelaskan pula, di antaranya difatwakan oleh Syekh Saleh Fauzan bin Abdullah Fauzan hafizahullah wa ra'ahu taala, adalah boleh ketika tidak memungkinkan untuk turun dari kendaraan. Masalah berikutnya adalah kiblat orang salat di atas kendaraan. Kiblatnya orang salat di atas kendaraan. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan di dalam Fathul Bari, beliau mengatakan wastudilla biqali haitsu kana wajhu, diambil dalil dari ucapan beliau kemana saja ke arah kendaraan beliau, ala anna jihat tariq takunu badalan anil qiblah, bahwasannya arah jalan itulah yang menjadi arah kiblat, yang menjadi gantinya arah kiblat. Namanya setelah takbir kemudian kendaraan ada yang menelusuri jalan adab sekalipun tidak menghadap kiblat, maka itu adalah diperbolehkan. La yajuzu inkhirafu anha amidan qasidan li ghairi hajatil masir. Sementara tidak boleh berpaling dari kiblat kalau itu sengaja tanpa ada keperluan berjalan. Nah, masalahnya sekarang karena di atas kendaraan dan kendaraannya berjalan. Nah, maka kemana saja arah kendaraannya, maka tidaklah mengapa yang demikian. Sehingga kata beliau illa in kana sa'iran fi ghairi jihatil qiblah, kecuali kalau perjalanan itu menghadap ke selain arah kiblat. Nah, fan harafa ila jihatil qiblah fa inna dhalika la yadurru 'ala sahih, maka ketika dia berpaling dari arah kiblat ketika perjalanan itu, maka yang demikian tidaklah merusak salatnya. Menurut pendapat yang sahih dari hadis yang telah kita baca, haitsu tawajjahat bih, kemana saja kendaraan beliau menghadap, tetap sholatnya adalah tidak beliau hentikan, artinya adalah sah. Nah, masalah berikutnya dari hadis yang ada pada kita adalah pada lafaz yumi'u bi ra'sihi. Masalah bagaimana kaifiyah ruku' dan sujud ketika salat dilaksanakan di atas kendaraan. Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni beliau mengatakan, hukmus salati ala rahilati annahu yumi'u birruku was sujud. Hukum salat di atas kendaraan di antaranya adalah dia mengisyaratkan dengan kepalanya ketika rukuk dan sujud. Ketika rukuk dan sujud, kaifiahnya adalah cukup dia isyaratkan dengan kepalanya, di mana sujud lebih rendah, ya, kepalanya lebih ditundukkan dari rukuknya. Nah, wa yaj'alu sujuda ahfadha minar ruku', dia menjadikan sujudnya lebih rendah daripada rukuk. Qala Jabir, berkata Jabir, kata Ibnu Qudamah, ba'asani Rasulullah sallam fi hajatin fajitu wa huwa yusalli ala rahilatihi nahwal masriq wasujud ahfadhu minar ruku', rawahu Abu Daud. Dan hadisnya adalah hasan. Kata Jabir bin Abdullah, pernah Rasulullah SAW mengutus aku dalam sebuah keperluan. Maka aku datang kepada beliau dalam keadaan beliau sholat di atas kendaraan beliau menghadap timur. Dan sujud beliau lebih rendah dibandingkan rukuknya. Ini menunjukkan Jabir bin Abdullah memperhatikan salatnya Rasulullah SAW. Bagaimana cara rukuknya dan sujudnya ketika salat dilaksanakan di atas kendaraan? Kepalanya, ya, ketika rukuk ditundukkan sedikit. Nah, ketika sujud maka lebih rendah sedikit daripada rukuknya. Nah, cukup dengan kepala. Karena dalam riwayat Bukhari dinyatakan yumi'u bi ra'sihi. Beliau mengisyaratkan dengan kepalanya. Sekali lagi ini tanbih, karena kita lihat banyak orang, ya, ini yang dibungkukkan adalah punggungnya, ya kan, atau badannya. Maka ini adalah kurang tepat. Yang tepat adalah cukup mengisyaratkan dengan kepalanya. Di mana rukuk dia agak menunduk sedikit, sujud lebih rendah lagi. Nah, kemudian masalah berikutnya pada hadis Abu Daud dari hadis Anas bin Malik tadi, fa'arada ayat tatawwa'a istagbala binaqatihil qiblah faqabbara. Kalau kemudian beliau ingin salat sunnah, kemudian beliau menghadapkan unta beliau menghadap kiblat, kemudian beliau bertakbir. Masalahnya adalah apa hukum menghadap kiblat di awal memulai salat sunnah yang dilaksanakan di atas kendaraan? Ya, apa hukum menghadap kiblat di awal mengawali salat sunnah waktu takbiratul ihram pada salat sunnah ketika salat itu dilaksanakan di atas kendaraan? Paham ya masalahnya, ya? Dari hadis Abu Hurairah tadi, hadis Anas bin Malik tadi, Rasulullah SAW usahanya beliau bertanya menghadapkan kendaraannya atau untanya ke arah kiblat, yang dengan itu berarti otomatis beliau kan menghadap kiblat. Nah, menghadap searah untanya beliau, baru kemudian beliau bertakbir setelah menghadap kiblat itu. Allahu Akbar. Selesai bertakbir, ya sudah, untanya jalan menghadap kemana saja, beliau tetap salat. Di sini menunjukkan beliau usaha pertama takbiratul ikhram menghadapkan ke arah kiblat. Sekarang masalahnya, apa hukumnya menghadap kiblat ketika di awal mengawali salat sunnah yang dilaksanakan di atas kendaraan? Ada perbedaan pendapat. Menurut pendapat Imam Ahmad dalam sebuah riwayat, dan juga satu pendapat dari mazhab Syafi'iyah, bahwasannya yang demikian hukumnya wajib. Pertama kali ketika takbiratul ihram memulai sholat sunnah di atas kendaraan itu menghadapkan diri ke arah kiblat, hukumnya wajib. Dalilnya adalah hadis Anas yang kita baca tadi. Fa'arada ayata tawwa'a istagbala binaqatil kiblah faqabbaro summa sholla haisukana wajhuhu wajhu rikabihi. Kemudian beliau apabila ingin salat sunnah menghadapkan unta beliau ke arah kiblat, kemudian beliau bertakbir, kemudian salat beliau kemana saja arah kendaraannya. Di sini ada lafaz beliau menghadapkan, ya ini untanya ke arah kiblat. Artinya ini usaha beliau untuk menghadapkan kiblat, menghadap kiblat. Pendapat yang kedua, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama juga ada datang satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad. Nah, sebagaimana yang kita jelaskan, kadang seorang imam mendapati dulu dia berpendapat demikian, ya. Kemudian di belakangan pendapatnya beda. Nah, karena hanazakumullah, kita mengetahui namanya ilmu sifatnya berkembang dan bertambah. Nah, sehingga Imam Syafi'i pun juga demikian, memiliki qaul qadim dan qaul jadid, pendapat lama dan pendapat baru. Maka termasuk Imam Ahmad juga terkadang datang satu riwayat dari imam pendapatnya demikian, datang riwayat yang lain dari Imam Ahmad pendapatnya lain. Nah, kalau kita mengetahui mana yang lama dan mana yang baru, maka kita akan bisa menghukumi berarti pendapat Imam Ahmad, ya, yang terbaru adalah demikian. Nah, seperti yang terjadi pada pendapat Imam Syafi'i, pendapat barunya demikian, berarti itu memansuh pendapat yang lamanya. Begitu juga Imam As-Saukani misalnya. Nah, di dalam beberapa kitab beliau, kitab fikih beliau, ada perbedaan pendapat. Namun diketahui kalau beliau itu terbarunya dari kitab beliau adalah Sayyul Jarar, maka apa yang disebutkan dalam kitab beliau Sayyul Jarar itu adalah pendapat yang terakhir dari Imam As-Saukani rahimahullah. Demikianlah di antara kegunaan kita terus menuntut ilmu. Terkadang dulu kita punya pendapat demikian, setelah kita belajar, oh ini ternyata pendapat yang lebih kuat. Nah, dalam masalah fikih demikian. Ikhwan fillah jazakumullah, jumhur ulama dan satu riwayat dari Imam Ahmad pula berpendapat bahwasannya yang demikian tidak wajib. Nah, yang demikian adalah tidak wajib mengharuskan menghadap kiblat. Nah, misalnya antum di bis mau sholat sunnah, perjalanan, ya, lewat pertiga akhir malam, mau sholat witir, baik. Nah, kalau menurut pendapat wajib, antum tahu, wah ini kita harus ngadep kiblat ini. Ternyata arah perjalanan bisnya ke utara. Nah, berarti antum harus serong badan antum dari tempat duduk antum, ngarap kiblat. Nah, kalau bisnya mengarah ke timur, berarti antum balik badan atau bisnya yang antum suruh balik. Nah, kalau menurut pendapat wajib, harus. Nah, setelah balik badan terserah arah bisnya, belok-belok diikutin. Ini menurut pendapat yang wajib. Ada pun pendapat yang tidak menyatakan tidak wajib, ya tidak harus demikian. Ya sudah, niat yang penting ngadep kiblat. Mau ngadepnya ke timur, selatan, arah bis itu tidak masalah. Dan yang kuat adalah pendapat jumhur dalam hal ini. Jadi adalah sunnah, tidaklah wajib. Kalau bisa dikerjakan, alhamdulillah. Kalau tidak, maka tidak mengapa, karena ada udzur namanya dalam perjalanan. Nah, kita tidak bisa menguasai kendaraan tersebut. Kalau bisa, kita bisa menguasainya, kita hadapkan dulu. Nah, tapi kalau kendaraannya sepeda motor, jelas tidak bisa. Nah, tidak bisa sholat. Kendaraan sepeda motor antum bisa turun dulu. Ya, kalau ada masjid berhenti, kalau tidak ada masjid pun berhenti juga enggak apa-apa. Salat sunnah tidak mesti salat di masjid. Dengan ini kok ada hujan lagi, ada teras toko luas, turun dulu. Salat di situ. Tidak mengapa kalau pakai sepeda motor. Tapi kalau kendaraan tidak bisa antum menguasai, ya, kendaraan orang lain, apalagi pesawat misalnya, ya sudah. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sebatas kemampuan kalian. 6. Pendapat jumhur ini dikuatkan oleh Al-Imam Al-Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad jilid yang pertama. Begitu juga Imam As-Sa'di, begitu juga Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, begitu juga Syekh Muqbil. 6. Pendapat jumhur bahwasannya mengawali salat sunnah di atas kendaraan tidak harus menghadap kiblat. Kemudian masalah berikutnya, apabila kendaraannya itu memiliki tempat yang luas, tempat yang luas, bagaimana dia mesti sholat? Ya, seperti kapal, ada masjid bahkan di situ, ya kan? Ada masjid di situ, sediakan. Pesawat, Saudi Airlines. Ada sediakan musolanya di situ, bisa jamaah, walaupun cukup beberapa orang misalnya, sediakan di situ. Al Imam Al-Qayyim rahimahullah beliau menyatakan di dalam kitab Bada'ul Fawaid, alladzi aujaba hada anna sahabata lam yakun safaruhum wala hajjuhum fil mahamil. Yang mesti bahwasannya sahabat dulunya safar mereka termasuk bepergian hajinya mereka itu tidak dengan kendaraan yang luas, ya di atas untanya masing-masing, ya, yang pakai unta, di atas kudanya yang pakai kuda. Wa innama hadasa fi zamanil hujjat fas-salatu fiha da'iratis subahi bainas salah fis safinah. Namun terjadi setelah itu di zaman orang-orang naik haji, ya, di mana salatnya dilaksanakan di antaranya adalah di kapal. Wassalatu ala rahilah faman ra'a sibaha bisafinati aujaba istiqbal. Kata beliau, nah, siapa yang salat di atas kendaraan yang menyerupai semisal kapal, nah, maka wajib untuk menghadap kiblat. Ya kan? Karena bisa diusahakan. Nah, bisa dicari arah kiblatnya. Sekarang, apalagi sekarang, canggih. Li'anal muhmal baitun sa'ir fil bar kama anna safinata baitun sa'ir fil bahr. Karena kendaraan yang luas itu seperti rumah di atas daratan, maka begitu juga ini kapal itu ibarat rumah di atas laut, di atas lautan. Sangat memungkinkan untuk bisa tegak berdiri misalnya, cari arah kiblat. Sekalipun duduk, misalnya salat sunnah duduk, karena safar ya boleh duduk. Nah, namun dalam keadaan mampu berdiri, dia duduk boleh salat sunnah. Namun disebutkan oleh Rasulullah SAW pahalanya adalah nisful qa'im. Orang sholatnya duduk itu pahalanya separuhnya orang yang berdiri ketika dia mampu berdiri. Dia tetap milih duduk. Boleh salat sunnah, boleh duduk walaupun dia mampu berdiri. Nah, namun pahalanya separuhnya. Ya, kalau salat wajib harus berdiri kalau mampu. Nah, ketika kendaraan itu tenang, ya enggak goyang, pesawat atau kapal yang enggak ada ombak. Nah, tenang. Berdiri bisa tegak. Salat wajib maka harus ditunaikan berdiri. Salat sunnah boleh berdiri, boleh duduk. Namun urusan menghadap kiblat wajib menghadap kiblat. Ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullahu taala. 6. Begitu juga yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibn Qudamah di dalam kitab Al-Mughni. Begitu juga Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Muhaddab. Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Satu keadaan yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu termasuk salat yang boleh tidak menghadap kiblat karena kondisi adalah salatul khauf. Salatul khauf sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni jilid yang kedua, kata beliau, "Idza staddal khauf bi haitsu la yatamakkanu minas shalah ilal kiblah falahu ayyusalli ala hasabi halihi." Apabila dalam keadaan sangat genting, terancam adanya kekhawatiran yang sangat, di mana tidak memungkinkan untuk salat menghadap kiblat, maka hendaknya dia salat kemana yang dia mampu dari keadaannya saat tersebut sesuai kondisi. Bahkan rajilan wa raqibah ilal kiblah in amkan. Bahkan kalau kondisi enggak bisa diam, dia salat boleh dalam keadaan jalan atau berkendaraan. Kalau memungkinkan menghadap kiblat au ila ghairiha illam yumkin, atau selain arah kiblat kalau tidak memungkinkan. Nah, ini jadi dua keadaan yang diperkecualikan oleh para ulama bolehnya menghadap selain kiblat, yaitu salat sunnah ketika safar, dan yang kedua adalah salatul khauf. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 239, "Fa'in khiftum farijalan aw rukbana." Kalau kalian takut, tertimpa rasa takut, khawatiran diserang oleh musuh, maka sholat dalam keadaan rijalan, yaitu jalan kaki. Sambil ya, jalan kaki sholat. Karena tidak mungkin kan untuk ya ini berhenti sholatnya. Ya. Aurukbanan atau di atas kendaraan. Nah, dan ayat ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya sholat itu adalah perkara yang tidak boleh ditinggalkan sekalipun dalam keadaan perang, dalam keadaan khawatir terkena serangan musuh, ancaman musuh, serangan sewaktu-waktu mendadak, tetap sholat. Lantas bagaimana dengan keadaan aman? Nah, adapun kaifiahnya salat khauf ada pembahasan sendiri nanti di dalam masalah kaifiah salat sunnah. Selesai masalah menghadap kiblat. Syarat sah salat diantaranya adalah menghadap kiblat. Hadis berikutnya hadis ke-207. Begitu juga dua hadis yang setelahnya ini adalah satu pembahasan. 208-209. Kita baca hadisnya. Qala al-Hafidz Muhajjar al-Asqalani rahimahullah wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal hammam. Rawahu Tirmidzi wa lahu illah. Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ardu kulluha masjidun, bumi ini semuanya adalah masjid, artinya boleh digunakan untuk sholat. Illal maqbarah wal hammam, kecuali pekuburan dan kamar kecil atau toilet. Hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, walahu illah. Namun hadis ini ada illahnya, ada penyakitnya. Namun dari pembahasan hadisiyah, hadis ini adalah kesimpulannya adalah hadisnya sahih. Hadisnya adalah sahih. 6. Sebagaimana disahihkan oleh Syaikh Muqbil diantaranya dalam Al-Musnadul Jami', begitu juga disahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kemudian hadis setelahnya, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayusalla fi sab'i mawatina al-mazbalah wal-mazzarah wal-maqbarah wa qari'at at-tariq wal-hammam wal-ma'atinil ibil wa fawqa dahri baitillah ta'ala. Rawahu Tirmidzi wa da'afahu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk salat di 7 tempat. Melarang salat di 7 tempat. Mazbalah, tempat pembuangan sampah. Wa mazzarah, tempat tumpuknya bangkai. Wal maqbarah, dan pekuburan. Wa qari'ati tariqi wal hammam, dan di pertengahan jalan. Wal hammam, toilet. Wa ma'atinil ibil, dan tempat berderumnya unta, yakni kandang unta. Wa fawqa dhahri baitillah, dan di atas Ka'bah. Nah, kalau di atas Ka'bah ngadepnya gimana? Kalau di dalam Ka'bah boleh menghadap ke mana kamu suka. Di dalam Ka'bah. Nah. satu tempat yang boleh menghadap ke mana saja waktu salat, yakni di dalam Ka'bah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, namun Imam At-Tirmidzi melemahkan hadis ini. Naam. Dan hadis ini ihwanazakumullah dihukumi adalah dhaifun jiddan. Hadisnya lemah sekali. Pada sanadnya ada rawi bernama Zaid ibnu Jubairah, dan dia adalah dihukumi rawi yang matruk, ditinggalkan hadisnya. Nah, hadis berikutnya yang ke-209, wa an Abi Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW yakul la tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Dari Abi Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la tusallu ilal kubur, jangan kalian salat menghadap kuburan, wa la tajlisu alaiha, dan janganlah kalian duduk di atas kuburan. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 972. Nah, ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah, tiga hadis yang ada pada kita adalah membahas tentang di antara syarat sahnya salat itu adalah tempatnya harus suci. Nah, tempatnya harus suci, tempat salat. Di antaranya ada alasan kenapa salat di tempat-tempat yang disebutkan dalam hadis ini dilarang, karena ada mengandung najis. Karena adalah diantaranya mengandung najis. Kalau hammam jelas, hammam jelas. Makbarah pekuburan, nah ini khilaf di kalangan para ulama. Namun yang rajih, yang kuat adalah kalau di hammam, di makbarah itu bukan alasan karena najis. Karena bangkai manusia itu adalah hidup, ataupun ketika dia meninggal tidaklah najis, sebagaimana kita sudah bahas tentang perkara-perkara yang najis apa saja. Manusia, jasadnya manusia hidup ataupun dia mati tidaklah najis. Mukmin ataupun kafir, dia tidak najis. Pendapat yang, namun dilarangnya di pekuburan karena ada perkara yang lain yang dilarang, yaitu adalah tasabbuh. Nah, dengan ahlul kitab akan datang pembahasannya insyaallah. Baik. Pertama, dari hadis-hadis kita ini kita akan bahas pertama adalah hukum salat fi makbarah. Hukum salat di pekuburan. Hukum salat di pekuburan. Imam Ahmad, Al-Imam Abu Thawr Ibnu Hazm dan selain mereka berpendapat tidak boleh. Tidak boleh, dan salatnya tidak sah. Nah, tidak boleh, salatnya tidak sah. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tunggu dulu. Ini salat umum dulu. Nah, salat jenazah nanti pembahasannya. Ini salat selain jenazah ya. Nah, karena salat jenazah nanti boleh. Ya. Boleh, tapi nanti bahasanya. Satu-satu dulu. Jumhur berpendapat apa tadi? Tidak boleh, namun sholatnya sah. Namun sholatnya sah. Kita lihat dalilnya. Dalil yang berpendapat tidak boleh sholat di makbaroh dan sholatnya tidak sah, mereka berdasarkan dalil hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang kita baca. Al-ardu kulluha masjidun illal makbaroh wal hammam. Bumi ini semuanya adalah masjid, bisa dipakai sholat kecuali kuburan dan hammam, kamar mandi atau kamar kecil, toilet. Sama. Yang kedua adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, tempat sholat. Dilaknat oleh Allah. Nah, mereka karena kuburan dijadikan masjid, yakni tempat sholat. Para ulama menerangkan menjadikan kuburan sebagai masjid dua makna. Makna pertama adalah memang membangun masjid di atas kuburan. Makna yang kedua, sholat di pekuburan walaupun tidak ada masjidnya. Itu masuk makna menjadikan kuburan sebagai masjid, karena masjid itu adalah tempat sujud, artinya tempat sholat. Nah, sama dengan hadis Rasulullah tadi, al-ardu kulluha masjidun, bumi ini semuanya adalah masjid. Iya toh, bumi ini semuanya kok masjid. Artinya adalah tempat untuk sholat boleh, bukan mesti harus ada bangunan masjid. Namun pembahasan kalau istilah masjid yang dimaksudkan adalah bangunan masjid, ini ada pembahasan tersendiri hukumnya. Ya, jangan nanti salah penempatan. Kita bilang kamu jualan di sini nggak boleh. Nah, kamu dagang di sini nggak boleh. Di mana saja enggak boleh dagang. Loh, kok enggak boleh? Di sana boleh, enggak boleh. Di mana saja enggak boleh. Kata Rasulullah, al-ardu kulluha masjid. Bumi semuanya ini adalah masjid. Hukumnya jualan di masjid boleh enggak? Enggak boleh. Lah kalau bumi semuanya masjid, berarti dagang di mana saja enggak boleh. Ayo, gulung tikar semua. Yang punya dagangan. Ini salah penggunaan dalil namanya. Masjid yang disebutkan oleh Rasulullah dilarang jual beli di masjid, itu adalah masjid yang makna syar'inya adalah bangunan yang dibangun sebagai tempat sholat. Dan yang dikatakan oleh Rasulullah ketika ada orang yakni badui kencing di masjidnya Rasulullah, kata Rasulullah, fa innal masjid la yubna illa li dzikrillah alis sholat. Karena masjid itu dibangun tidak lain untuk berzikir kepada Allah, digunakan untuk salat, bukan untuk tempat kencing. Nah, itu masjid memang dibangun. Rasulullah SAW membangun masjid Quba, kemudian setelah itu masjid Nabawi. Itu bangunan masjid. Adapun al-ardu kulluha masjidun, masjid maknanya adalah bahasa lugah, yaitu tempat sholat. Di mana saja kalian sholat, di situ boleh. Nah, ketika kita safar, waktunya sholat duhur masuk, kok enggak dapat masjid? Tidak harus cari masjid kalau memang enggak ada. Mana ada masjid kamu safar di tengah yakni padang pasir? Nah, apa kamu harus bangun masjid dulu? Enggak. Dan ini adalah termasuk di antara keistimewaan umat ini. Kalau umat-umat dahulu tidak boleh ibadah kecuali harus di tempat ibadah. Ya, kecuali harus di tempat ibadah. Enggak boleh, harus di gereja dulu. Nah, di tempat ibadah. Sedangkan kaum muslimin diberikan kekhususan. Nah, kata Rasulullah SAW, wajuilial ardu kulluha masjidun masjidan wa tahura. Dijadikan untukku seluruh bumi ini adalah masjid dan tahur, sebagai alat bersuci ketika tidak didapati air, yaitu tayamum. Nah, ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, dalil berikutnya adalah hadis Jundub ibn Junadah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dalil pendapat pertama ya, masih yang tidak boleh sholat di makbarah dan apa? Sholatnya batal. Dalil yang berikutnya adalah hadis Jundub ibn Junadah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiyaihim wa salihihim masajida. Ala fala tattakhidul qubura masajida fa inni anhaakum an dzalik. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dahulu mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan kuburan orang soleh-solehnya mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Dilaksanakan ibadah di kuburan-kuburan tersebut. Ala fala tattakhidul kuburo masajid. Ketahuilah, jangan kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik, karena sesungguhnya aku melarang kalian dari yang demikian. Berikutnya adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha quburo. Rawahu Muslim. Nomor hadis 777. Nah, ini untuk mudah diingat. 777. Penyemangat kalau kita sholat sunnah itu di rumah. Ya, hadis Abdullah bin Umar yang dikeluarkan Imam Muslim, nomor hadis 777. Sholat sunnah di rumah lebih afdol. Di mana Rasulullah SAW bersabda, ij'alu min salatikum fi buyutikum. Jadikanlah oleh kalian di antara salat-salat kalian adalah di rumah-rumah kalian. Wala tattakhiduha kuburo. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian kuburan, pekuburan. Ini menunjukkan salat di pekuburan tidak boleh. Kecuali salat jenazah nanti, karena diingatkan. Naam. Dan larangan-larangan ini dibawa menurut pendapat pertama adalah kalau dilaksanakan sholat di situ berarti sholatnya tidak sah. Nah, sholatnya tidak sah. Sama halnya misalnya sholat di hammam, di toilet. Karena Rasulullah SAW menggabungkan al-ardu kulluha masjidun illal maqbarah wal hammam. Bumi ini semuanya adalah masjid kecuali makbarah, pekuburan, dan hammam, toilet. Nah, kemudian dalil yang terakhir tadi sebagai tambahan faedah, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menjadikan sebagian sholat kita adalah di rumah. Dan sholat yang dimaksudkan di sini adalah sholat sunnah. Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang lain menyatakan, afdalu salata ahadikum, afdalu salati ahadikum fi baitihi illal maktubah. Seutama-utama salat seseorang di antara kalian adalah di rumahnya. Jangan diputus sampai sini aja. Nanti kosong masjid. Ya. Seutama-utama salat seseorang di antara kalian adalah di rumahnya. Nah, masjid kosong. Harus dilengkapi illal maktubah, kecuali salat fardu, salat wajib. Maka wajib ditunaikan di masjid berjamaah. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, pendapatnya jumhur ulama, tidak boleh salat di makbarah, di pekuburan, namun kalau dilaksanakan salatnya tetap sah. Iya, salatnya tetap sah menurut jumhur. Mereka berdalil dengan hadis wajuliyat liyal ardu masjidan wa tahura, dijadikan untukku semua bumi ini adalah masjid, wa tahura, dan alat untuk bersuci. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jawabannya ikhwan jazakumullah, hadis Rasulullah SAW wajuliyat liyal ardu masjidan wa tahura itu hadisnya umum. Ya, hadis umum. Hadis umum, ketika datang ada hadis-hadis yang memperkecualikan, mengkhususkan, maka itu adalah tidak bertentangan. Yang umum itu, ya, maka dibatasi, diperkecualikan, dikhususkan yang disebutkan dalam hadis yang lain. Di mana hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan al-ardu kulluha masjidun illa, kecuali al-maqbarah wal-hammam, kuburan, dan ya ini kamar mandi. Baik. Sehingga ikhwan jazakumullah, pendapat yang rajih dari dua ini adalah pendapat yang pertama. Tidak boleh salat di pekuburan, dan sholatnya tidak sah kalau ditunaikan di pekuburan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan di dalam Majmu' Fatawa jilid ke-17, begitu juga di jilid ke-21, wal maqabiru naha anha, pekuburan-pekuburan dilarang salat padanya. Lima fihi minat tasabbuhi bil muttakhidina al-qubur masajid. Karena ada unsur menyerupai orang-orang yang menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Inilah. Dan ini alasan yang benar, yang kuat. Sebagian alasan menyebutkan karena pekuburan itu ada najis. Ya, mengandung najis karena di situ ada mayat-mayat atau jenazah-jenazah. Ya, maka ini tidaklah benar. Penguburan, nah, tanahnya adalah tidak najis. Yang benar adalah dilarangnya di situ karena ada unsur tasabbuh dengan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Wa in kana al-musalli qad la yaqsidu shalah li ajli fadilati tilkal bum'ah, sekalipun orang yang salat itu tidak memaksudkan dengan salatnya karena adanya keutamaan tempat tersebut, sekalipun dia tidak meyakini tempat itu ada keutamaan, salatnya tetap terlarang di situ, salatnya tetap tidak sah. Kalau dia meyakini di situ ada keutamaan, maka dosanya lebih lagi. Kalau meyakini salat di makbarah lebih utama. Kenapa? Karena lebih khusyuk, ingat mati. Seakan-akan ini salat terakhir misalnya. Ya. Itu dosanya lebih karena dia mengada-ada satu keyakinan yang tidak ada dalilnya. Lakin afi tasabbuh bima yuqsadu dzalik. Namun di situ ada tasabbuh dengan orang yang memaksudkan adanya keutamaan di tempat tersebut, seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara yang Rasulullah SAW kabarkan Allah melaknat mereka, orang Yahudi dan orang Nasara, karena menjadikan kuburan nabi-nabi atau orang soleh mereka sebagai masjid. Nah, lima fihi min atasabbuh bima yaksidu fadilata dzalikal waqti wa humul musyrikun. Lewat. Fanaha anhu kama yanha 'anil shalahal mutlaqah waqta tulu'i wal maghrib wal ghurubi wa illam yaksid fadilati dzalikal waqti. Sebagaimana dilarangnya salat mutlak, bukan salat karena ada sebab. Salat-salat mutlak dilarang di waktu terbit dan tenggelamnya matahari. Ya, sekalipun orang itu tidak meyakini waktu itu utama. Sekalipun dia tidak meyakini keutamaan waktu di saat itu. Namun di situ ada unsur tasabbuh dengan orang-orang ahlu syirik, orang-orang musyrikun yang salat di waktu terbit atau terbenamnya matahari, karena mereka adalah menyembah syaitan. Di situ adalah matahari antara dua tanduk syaitan. Fanahyu an salati fi hadz zaman kanahyi an salati fi dzalikal makan. Maka larangan pada salat di waktu terbit ataupun terbenamnya matahari sebagaimana larangan salat di tempat yang terlarang, yakni di makbarah. Nah, sekalipun tidak diyakini keutamaannya, namun tetap terlarang karena ada unsur apa? Tasabbuh dengan orang Yahudi dan orang Nasara. Kalau waktu tenggelam ataupun terbitnya matahari, tasabbuh dengan orang-orang ahlu syirik. Beliau mengatakan juga bahwasannya yang berpendapat salat di makbarah karena ada unsur najis, maka ini adalah pendapat yang lemah. Sebagaimana beliau sebutkan di jilid yang ke-21 dari kitab Majmu' Fatawa. Satu lagi tambahan masalah sebelum kita tutup. Larangan sholat di makbarah, di pekuburan. Apakah dikatakan makbarah di situ syaratnya harus ada beberapa kuburan? Ada beberapa kuburan, beberapa jenazah yang sudah dikubur di situ. Sehingga kalau satu belum, itu belum pekuburan. Namanya pekuburan itu tempat yang sudah ada banyak. Sebagian mazhab Hanabilah tidak mengharamkan sholat di tanah pekuburan kecuali kalau di situ sudah ada beberapa kuburan. Kalau hanya satu kuburan belum disebut pekuburan, belum tanah pekuburan, karena baru satu menurut mereka. Mereka ada yang berpendapat salah safasaidan. Kalau sudah ada tiga kuburan di situ, nah tiga ke atas itu baru masuk terlarang. Maka pendapat yang demikian dibantah oleh sebagian Hanabilah sendiri, termasuk diantaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di dalam kitab beliau Al-Ihtiyarat, beliau membantah pendapat yang demikian. Nah, yang sahih adalah sekalipun itu ada satu kuburan, maka tidak boleh sholat di situ. Ya ini kalau sudah ditetapkan misalnya, ikhwan, lokasi segini nih, luasnya ini memang sudah termasuk, ya ini lokasi pekuburan, walaupun hanya ada satu kuburan di situ. Ya, walaupun ada satu kuburan di situ. Nah, maka tetap tidak diperbolehkan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yujibu man ussalah inda qabrin wahid minal kubur wa wassawab, wajib melarang salat ya di sisi kuburan hanya, walaupun hanya satu kuburan, dan ini yang benar. Wal maqbarah kullu ma kubira fihi la anau jam'un qabr, dan namanya makbaro itu adalah semua tempat yang ada di situ dikuburkan satu jenazah, bukan berarti harus jamak bentuknya jumlahnya lebih dari 3 atau lebih dari 2. Nah, ini yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, maka ikhwan jazakumullah, sebagian orang menguburkan jenazah keluarganya di pekarangan rumah, bukan di pekuburan, pekarangan rumah. Bahkan ada yang di dalam rumah. Maka ini adalah tidak benar. Ya, tidak benar. Diingatkan. Nah, dan dipindah. Karena kalau memang demikian itu sudah masuk kuburan. Ya. Kalau memang enggak dipindah, ya sudah, tempat itu jadikan pekuburan. Harus jelas batas-batasnya. Ini pekuburan. Berarti enggak boleh salat di situ. Nah, batas itu. Dan harus kalau di sekitarnya kita pakai salat, misalnya karena ini pekarangannya dari samping rumah, maka harus ada sekat, ada batas antara tanah rumah dengan tanah pekuburan. Karena nanti ada larangan, la tusallu ilal kubur, jangan kalian sholat menghadap kuburan. Dan nanti akan kita jelaskan, ya, batasan boleh dan tidaknya bagaimana. Nah, ya ini ketika sudah ada pembatas antara tempat sholat kita, misalnya masjid, dengan pekuburan tersebut. Nah, tetapi kalau kuburan itu adalah masih satu area, tidak ada batas. Nah, apalagi satu atap, tidak ada batas. Maka ini yang terlarang. Nah, tidak boleh sholat menghadap kuburan. La tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha, jangan kalian sholat menghadap kuburan dan jangan kalian duduk di atasnya, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Beberapa permasalahan termasuk tadi, apa hukum sholat jenazah di makbarah, di pekuburan, akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Termasuk sholat di hammam. Nah, dan sholat di beberapa tempat yang disebutkan dalam hadis tadi, termasuk tempat di situ menjadi pembuangan sampah dan sebagainya, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan sampai di sini. Ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.